Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa qala hadhi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Sore hari ini tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah atau tanggal 25 Maret tanggal 25 Maret 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Jamaah yang hari ini alhamdulillah syukurillah kita sampai di halaman 187 tentang pernyataan Imam Malik rahimahullah yang sebelumnya kita bahas di halaman sebelumnya, yaitu tentang ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa. Jadi, ya Aba Abdillah Ar-Rahmanu ala arsistawa kaifa istawa fa'atraqa birasihi haya'an wa khajlan wa akhada yatasabbaba araqan min shiddati ma warada ala qalbihi fa'antaqahu Allahu ta'ala bihadil kalimatin lati tanaqalaha ulama وارتوضوها وجعلوها أساسا لبقية الصفات فقال يا هذا الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدئا. Ini yang menjadi pembahasan kita di sini adalah tentang ini, tentang perkataannya, ya, yaitu istiwa. Ya. Ini istiwa. Jadi istiwa ghairu majhulin. Istiwa ini tidak diketahui. Artinya maklum. Diketahui maksudnya apa? Ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Azza wa Jalla itu berada di atas arsnya, tinggi di atas arsnya. Wal kaifu ghairu maqulin, dan bagaimananya Allah itu beristiwa itu tidak diketahui tentang tata cara bagaimananya. Kemudian wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengan istiwanya Allah di atas arsnya itu hukumnya wajib mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang istiwanya Allah Azza wa Jal, tata cara bagaimananya istiwanya Allah Azza wa Jal, itu termasuk bid'ah. wa ma uraka ila mubtadi'an, dan tidaklah aku melihat engkau kecuali engkau itu adalah pelaku kebid'ahan. Ini Imam Malik, Imam Malik rahimahullah, yang meninggal tahun 179 Hijriah. Ini adalah benteng pertama, benteng pertama ketika beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Salah satunya adalah tentang istiwanya Allah Azza wa Jal di atas arsnya. Oleh karena itu, antum lihat sekarang berapa banyak orang menginginkan untuk mengotak-atik, gaduk-matuk yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, dengan logika mereka, dengan cara mereka untuk meyakinkan kaum muslimin bahwasanya mereka di atas kebenaran. Namun sesungguhnya mereka hanya kira-kira. Bahkan di situ tercampur dengan banyak pemikiran-pemikiran filsafat. Ya. Nah, ini kita sudah bahas kemarin, dan yang kita bahas hari ini, ini tentang kenapa pertanyaan bertanya tentang ya, bertanya tentang istiwa, tata cara bagaimana istiwa itu termasuk bid'ah. Kenapa? Alasannya apa? Maka dijelaskan di sini tentang wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang istiwanya Allah Azza wa Jal, tata cara bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jal, itu adalah bid'ah. Ay anil istiwa, ini berkaitan dengan istiwa. Wal murad an kayfiyatil istiwa, yang diinginkan di sini adalah bukan hanya bertanya istiwa. Kalau istiwa ya ada dalilnya dari Al-Quran Sunnah, tapi tentang tata caranya bagaimana Allah Azza wa Jal beristiwa, ini adalah bid'ah. Dimana bid'ah itu sendiri kita sudah pahami adalah apa mas? Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuksuru bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillah subhanahu. Ini definisi menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Bid'ah ini adalah metode dalam beragama yang baru dibuat-buat. Ya. Yang tudahi syar'iyyata, menyelisihi syariat. Yang menyelisih syariat, yuksadu bisuluki 'alaiha, yang diinginkan orang menempuh jalan yang baru tersebut, ya, al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu, yaitu berlebih-lebihan dalam beribadah. Berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antum bisa lihat, antum bisa lihat kayak misalnya ada orang yang di antara adzan dan iqamah mereka puji-pujian. Puji dong pokok. Tuh sampai, atau lagu-lagu yang lainnya menurut versinya mereka. Semoga Allah Azza Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslim yang masih seperti itu. Itu mereka melakukan seperti itu, dia mengatakan apa? Saya melakukan ini daripada saya diam saja. Oh ini baik kok. Dan para ulama menyebutkan asal muasalnya bid'ah itu apa mas? Al-istihsan. Mas, al-istihsan. Asal muasalnya bid'ah itu adalah anggapan baik. Anggapan baik. Jadi orang menganggap, orang yang tidak punya ilmu menganggap sesuatu hal yang baik menurut logikanya, dan mereka melepaskan atau berlepas diri dari apa saja yang ada dalilnya, apa saja yang ada landasan hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak menginginkan yang seperti itu. Mereka tidak menginginkan seperti itu. Nah, di sini jelaskan. Wa kana su'alu anhu bid'atun liwajhain. Pertanyaan tentang istiwa, bagaimana istiwanya itu, kaifiyatul istiwa, ini adalah bid'ah menurut dua sisi pandang. Al-wajhul awal, Sudut pandang yang pertama, anna su'ala anhu su'alu dinin wa su'alun an aqidatin wa lam yarid dhalika 'ala sahabati radhiyallahu anhum fa wa minhum ahadun sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wasallam an kayfiyatil istiwa ma'a shiddati hirsihim amma yata'allaqu birabbi 'azza wa jalla wa ma'a wujudil mujibi bitakidi wa huwa ar-rasul alaihi salatu wassalam fa idza kana as-sababu mawjudan wal mani'u mafqudan lazima minhu wujudu syai' lakin lam yas'alu anhu falam yaqulu ya rasulullah kayfa istawa Nah, wadalika liadabihim ma'a Allah Ta'ala wa rasulihi wa ilmihim bi anna hadha amra la yumkinu al-wusul ilayhi bi anna hadha al-amra la yumkinu al-wusul ilayhi wa lam ya'ti mithla hadhi al-iradati illa min al-khalafi al-khalifin. Nah, Anda bisa lihat di sini sebab bertanya tentang kaifiatnya, bertanya tentang kaifiat, tata cara bagaimana istiwanya Allah Azza wa Jalla itu termasuk bid'ah. Dengan sebab apa? Dengan sebab sudut pandang yang pertama, anna su'ala anhu su'alu din. Karena pertanyaan tentang kaifiat istiwa ini adalah pertanyaan berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan apa mas? Agama. Soal dini. Bukan bertanya tentang antum itu masakannya, bumbunya apa. Bukan pertanyaan tentang antum kulaannya hari ini apa. Tidak. Bukan duniawiyah. Tapi ini dini. Pertanyaannya berkaitan dengan apa? Agama. Wasu'alun an akidatin. Dan pertanyaan tentang akidah. Tentang apa mas? Akidah. Nah sekarang anak bertanya kepada antum, akidah itu apa? Terus akidah. Ayo, akidah itu keyakinan. Apa bedanya dengan akidah? Al-farqu bainal ilmi wal akidah wa tauhid. Apa bedanya antara ilmu, akidah dan tauhid? Ini pertanyaan loh. Kadang orang membaca dianggap enteng, wah akidah ya itu. Tapi ketika mendefinisikan lagi, orang terkadang salah kaprah. Bi, Boris. Terus tauhid. Sama kuda. Tauhid itu tuh menjadikan Allah satu-satunya yang berhak dibandingkan dengan. Ya benar. Sama kuda bihaqqin illallah. Nah. Jadi ana ulangi. Akidah itu keyakinan. Dan akidah itu bisa benar, bisa salah. Karena apa? Ada akidah sahihah dan ada akidah ghairu sahihah. Di akidah itu keyakinan, Mas. Imma yang di situ berdasarkan ilmu, maka dia menjadi akidah yang sahihah. Sedangkan akidah ghairu sahihah adalah keyakinan yang tidak ada landasannya. Moyoworo, asal percaya, asal yakin, itu makanya itu juga akidah. Jamaknya aqaid, jamaknya dari akidah apa? Aqaid. Nah, itu akidah. Yang kedua adalah ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmu itu adalah apa? Idraku syai' ala ma huwa idrakan jaziman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam awal-awal penjelasan terhadap syarah Syaratul Usul. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Mengetahui sesuatu dengan pemahaman yang pasti. Itu adalah ilmu. Sehingga orang ketika mempunyai ilmu, tidak mungkin dia dalam keadaan salah. Karena dia dalam keadaan mempunyai landasan yang jelas. Itulah ilmu. Makanya hal yastawi alladziina ya'lamuuna wa alladziina laa ya'lamuuna? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Di surat Az-Zumar. Paham ya? Tidak akan sama. Sehingga tentang orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu akan berbeda. Bukannya kemudian sok-sokan, bukan, tapi ini adalah Allah Azza wa Jalla yang sendiri yang menyebutkan. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdhur. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna? Innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kalian, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung atau orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dan ia takut kepada adab akhirat dan menghadap rahmat Rabb-nya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Saya sebutkan di sini, kul, katakanlah, hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Sama halnya, apakah sama orang yang duduk di majlis ilmu dengan orang yang tidak duduk di majlis ilmu? Tidak akan sama. Taruhlah, ya, kok enggak sama Ustaz? Padahal itu kalau diukur IQ-nya sama itu. Satu-satus misalnya. Tusuk, tambah sedikit misalnya. 160-160, sudah cerdas. Ya. Tapi yang membedakan apa? Yang satu duduk di majlis ilmu, dia melihat bahwasanya itu adalah kebenaran karena yang dibahas adalah Al-Quran dan Sunnah. Jelas dalilnya. Yang satunya duduk sebentar saja sudah enggak kuat. Karena dia terbiasa. Paham tadi sih? Nah. Kemudian tadi kaitan dengan tauhid. Tauhid itu dari wahada yuwahidu, menjadikan satu. Tauhid itu adalah menjadikan satu. Sehingga apa? Tauhid di sini adalah ya. An-naj'ala annallaha huwa al-ma'budu la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Paham sampai sini ya? Dan tauhid ini adalah bagian dari akidah as-sahihah. Tauhid ini adalah bagian dari akidah as-sahihah. Di tauhid itu adalah bagian dari tauhid ini adalah bagian dari akidah sahihah. Karena tadi akidah ada dua, akidah yang sahihah dan akidah batilah atau ghair sahihah. Di mana akidahnya orang-orang yang ngarung. Ya, dia meyakini kalau ketika panen harus ngasih sesuatu ke pantai selatan. Kemudian dengan keyakinan. Nah, itu akidah. Akidahnya mereka seperti itu. Atau bahkan sama halnya dengan orang-orang yang mendatangi kuburan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Kayak fulan, kayak fulan, kayak fulan di Gunung Pring atau di Gerabak. Dan apa? Kesing. Kesing wa kosong. Kesong. Dan kesong. Itu juga dari mana mereka faham seperti itu? Itu yang menjadikan mereka datang ke sana. Kemudian menjadikan mereka bersepakat untuk menjadikan itu sebagai tempat yang penuh sesuatu. Menurut mereka banyak barokahnya. ritualnya mereka dan seterusnya, itu akidahnya mereka. Paham ya? Itu akidah. Akidah itu keyakinan. Nah, walam yirid dalika an sahabati, anis sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini belum pernah ada seorang pun dari para sahabat bertanya seperti ini. Jadi kalau pada zaman sahabat Nabi SAW ada pertanyaan, Ustaz, apakah semua yang tidak ada pada zaman sahabat Nabi SAW berarti kita tidak boleh melakukannya? Finalor, lazim fitasir. Itu harus dilihat lagi, harus ada rinciannya lagi, tidak kemudian langsung digeneralisir bahasanya, apa saja yang tidak ada pada zaman sahabat langsung kemudian bid'ah. Tunggu dulu, harus ada apa, penelitian lebih lanjut. Kenapa maksudnya di sini? Artinya di situ yang berkaitan dengan apakah itu dilakukan oleh para sahabat atau tidak, dan ketika dilakukan oleh para sahabat, apakah para sahabat saat itu ya mendasari pendalilan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, atau ini istihadnya mereka sendiri-sendiri. Kalau istihadnya para sahabat, satu sahabat itu belum dalil. Itu yang dijelaskan para ulama. Ya. Tapi kalau artinya di situ bukan istihadnya ini, tapi fi'il, karena rala, perbuatan. Kalau contoh perbuatan seorang sahabat, ya, dan itu berdasarkan istihadnya, itu belum, tidak bisa langsung kemudian dijadikan dalil langsung, tidak. Harus dirujuk dulu. Adakah yang menguatkannya atau tidak, atau dia menyendiri? Kalau menyendiri, itu bukan dalil. Bagaimana yang menyendiri apa, Mas? Tentang mengangkat tangannya takbir intiqal di salatul id atau salatul janais di Umar, wa Abdullah bin Umar, itu dilakukan para sahabatnya. Tapi di sini sebetulnya bahwasanya Ibnu Umar dan Umar melakukan seperti itu asyaddu tahari, karena saking inginnya ittiba mencontoh Nabi sosok. Nah, ini akan berbeda. Sehingga perbuatan, satu perbuatan, satu contoh perbuatan dari seorang sahabat belum tentu itu bisa dijadikan langsung dalil. Paham? Tapi kalau ijma' sahabat, kesepakatan para sahabat, itu orang yang ragu maksudnya itu adalah dalil. Paham dari sini? Nah, lanjutnya, fama minhum ahadun sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an kaifatil istiwa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bertanya kepada Nabi SAW tentang tata cara istiwanya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiddati hirsihim amma yata'allaku birrab Azza wa Jalla. Dimana disertai keinginan mereka yang dahsyat. Dalam hal apa? Dalam hal ya, kesungguhan mereka dengan apa yang berkaitan dengan Rob seluruh sekalian alam, mereka ingin tahu, ingin pelajari. Antum pernah dengar? Ya, harusnya pernah, karena anda pernah menyampaikan beberapa kali tentang apa? Tentang kisahnya Abdul bin Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang ketika saat itu ada orang-orang yang duduk-duduk di masjid berkumpul-kumpul hitung tasbih ya, 100 kali ya, halilu sabihu wakabiru. Nah, kemudian saat itu Abdul bin Mas'ud menegur mereka, kam min muridin khair la yusibam, berapa banyak orang menginginkan kebenaran tapi tidak mendapatkan. Dan itu diawali dari kisahnya apa, para sahabat itu terbiasa menunggu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu keluar dari rumahnya sebelum subuh, Mas. Kira-kira kalau misalnya antum saking semangatnya nungguin ana keluar dari rumah bapak ibu ana ya, karena hampir 3 bulan ya. Nah, nginep di sini terus. Alhamdulillah, pilihan Bapak sedang sakit. Tolong ajarkan semua kepada beliau. Nah, kalau misalnya, taruhlah antum saking semangatnya antum kemudian nungguin anak sana, kemudian hanya untuk memanfaatkan waktu dari rumah ke masjid untuk bertanya, kira-kira gimana, Mas? Bisa nggak? Anaknya nggak bisa, Mas. Karena kita bukan levelnya mereka, bukan tingkatannya para sahabat yang memang itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking semangatnya. Jadi sebelum Abdullah bin Mas'ud itu keluar dari rumahnya menuju sholat subuh, pergi dari rumah pintunya, itu sudah ditungguin para sahabat yang lainnya. Untuk apa? Ingin istifadah, ingin bertanya tentang ilmu. Itu dimulai sebelum subuh. Kira-kira sebelum subuh kita di mana? Pertanyaannya kan? Dan dulu alhamdulillah subuh di sini ramai nih. Jazir bahasa Arab. Tapi habis itu semoga nanti Allah akan lagi untuk semangat lagi untuk ilmu lagi subuh. Kondisinya sudah tinggal lagi, nanti kita akan in apa khusus ada sholat ibadah sholat fajar di sini tetap ada kajian, tidak berhenti alhamdulillah. Dan kecuali hari Jumat libur. Nah, itu yang menjadi tolak ukur bagaimana hirsnya, semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu syar'i. Saking seperti itunya, sedangkan kita sendiri tidak bisa. Nah, lalu ada orang yang dengan gampangnya menuduh para sahabat itu khianat, mencela mereka, mencaci mereka sebagaimana orang-orang Syiah. Ngeri itu, Mas. Amalan mereka yang bisa menjamin mereka masuk surga apa? Amalan orang-orang Syiah itu apa? Kok mereka berani untuk mencaci maki orang-orang yang notabene sudah Allah kabarkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup bersama mereka, telah dikabarkan tentang generasi yang terbaik, generasi yang Allah akan berikan janji yang begitu dahsyat di surganya dan yang lain banyak. Paham tak maksudnya? Tapi dengan gampangnya orang-orang Syiah itu mencaci maki mereka, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Wa ma wujudil mujib bitakid. Bahkan disertai dengan keinginan untuk menerima ilmu itu dengan sangat-sangat penerimaan yang dahsyat. Jadi tidak ada yang menolak mereka dengan apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sami'na wa ata'na. Tidak kemudian kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Ini tawassau. Share. Dan ketika kajian tolong ya tutup karena nggak harus ditutup semua, kira-kira kalau memang ya berikan kondisional tapi tetap pakai semua obat. Semoga Allah najal menjaga kita semua dari pandemi ini atau musim yang lain. Kita lanjutkan. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya di situ mujib di sini adalah orang yang apa? Pertama kali menerima risalah dari Allah azza wajalla. Wahyu kenabian dan risalah kerasulan. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat itu semangatnya karena di situ hidup bersama Rasulullah SAW. Nah, di sini mereka dengan semangat yang seperti itu tidak bertanya tentang kaifiat istiwa, tentang tata cara bagaimana istiwanya Allah azza wajalla. Fa idza kana sababu mawjudan. Dan sebabnya, sebab untuk bertanya tentang kaifiat tentunya ada. Tentunya ada. Artinya para sahabat tidak bertanya seperti itu. Kenapa sebabnya? Ada sebabnya. Wal mani' mani' mafkudan. Dan al mani' pencegahnya itu mafkudan, dihilangkan. Kenapa alasannya? Ya. Lazimah minhu wujudu syai'. Karena mereka mengharuskan adanya sesuatu. Lakin lam yas'alu anhu. Namun para sahabat tidak bertanya kepada Nabi SAW. Mas. Ini masih satu lagi bisa. Mas Fik, maju. Kemudian, jadi kalau di majlisnya para masyayikh itu, antum itu memastikan diri duduk di tempat yang tidak akan digeser oleh orang, karena posisi itu menentukan prestasi. Dan di sini, jadi antum harus mojok, antum harus dekat dengan syekhnya, dan saat itu tidak mungkin kemudian antum itu geser kanan kiri karena sudah paling dekat dengan saya. Kita lanjutkan. Dan itu termasuk ya. Jangan terlalu senang kalau antum itu sering duduknya jauh. Oh. Kenapa? Karena dalil dari hadis Jibril yang ketika fasna darukbatai darukbatai wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Ini malaikat Jibril duduk dekat dengan Rasulullah, lutut dengan lutut, dekat, nyinggol bahkan. Itu menunjukkan tentang apa? Makanun julus lazim qurb, qurb min al-'ilm. Dan taqarrub fi majlisin, taqarrub dengan cara menuntut ilmu syar'i, ini adalah yang paling apa? Agla di dunia, paling mahal di dunia. Kenapa seperti itu? Karena sebutannya oleh para ulama disebutkan afdalu wa adyabu rizki fi dunia wujud fi talabul ilmi. Yang paling utama, rezeki yang paling utama dan yang paling bermanfaat dari rezeki itu ada di dalam majlis ini. Ada di dalam majlis. Maksudnya apa? Dengan antum datang majlis ilmu, rezeki antum tidak akan tercegah, rezeki dunia antum. Duduknya antum beberapa jam di majlis ilmu tidak menjadikan antum menjadi bangkrut atau terlilit utang atau kemudian menjadi berserakan usaha. Tapi justru di situ antum menambah keyakinan bahwasanya dan yang memberikan selama ini rezeki kepada kita adalah dan yang harus kita isahkan. Dan yang kita harus menjadikan ibadah kita maksimal kepadanya. Tidak boleh diselewengkan kepada yang lain. Cepat atau lambat, pasti. Pasti dan pasti Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Karena maksud dari tentang ajr itu tentang kaitannya apa? Allah Azza wa Jalla ya, tidak pernah menyia-nyiakan tentang ya in ujriya illa 'ala Allah, yang diberikan pahala itu karena Allah Azza wa Jalla. banyak sekali tentang kaitannya dengan ajar ini. Dan kaitannya ya. Wa annallaha la yudhi'u ajrul mukminin. Allah azza wajalla itu tidak menyia-nyiakan ganjaran dari orang-orang mukmin. Ganjaran maksudnya di sini di dunia dan akhirat. Ya, antum ya, kayak misalnya Mas Agung, antum tahan ya dari rasa penat, letih, lesu untuk menuntut ilmu syar'i, itu tidak menjadikan usaha antum bangkrut atau tidak punya objekan dan yang lain. Tapi ketika antum menuntut ilmu syar'i, justru itu adalah ketenangan yang luar biasa. Karena adakah dari antum yang ketika menuntut ilmu syar'i seperti ini, antum masih ingat, oh ya, saya punya utang sana, masih punya utang sini, masih punya kewajiban ini, kewajiban itu. Kira-kira gimana, Mas? Antum duduk di majelis ilmu ini dengan segala macam penat, penit dan penotnya. Kemudian antum masih ingat, oh, di rumah masakannya belum diangkat, gak mungkin. Atau apapun yang terjadi di luar sana, antum sudah serahkan kepada Allah. Itulah ketenangan yang sesungguhnya ketika antum menuntut ilmu syar'i. Tapi jangan lemas. Saking tenangnya antum juga merepet-merepet memang kuat. Jangan. Itu juga nanti barokahnya jadi hilang. Dari situ, dari awal, pertama kali ketika antum membuka pintu, terus dia berdoa kepada Allah. Allahumma faqihni fiddin. Faqihni fiddin. Allahumma faqihni. Ya Allah, faqihkan aku di agama aku. Berikan kefahamanku di dalam agama aku. Kita lanjutkan. Dan Allah Azza Jalla itu menyebutkan itu ada dua lafaz, yaitu tentang innallaha la yadhi'u ajrul mu'minin, innallaha la yadhi'u ajrul muhsinin. Ya, dengar Mas. Allah Azza Jalla tidak menyia-nyiakan pahalanya orang-orang mukmin, dan Allah Azza Jalla tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Maka apapun kebaikan yang antum lakukan ataupun antum mendapatkan kebaikan apapun yang antum terima dari orang lain, jangan pernah antum sia-siakan. Nah, sesungguhnya Allah pun tidak menyia-nyiakannya. Banyak ini mengkaitkan dengan kita sebagai seorang muslim, mukmin itu harus yakin tentang adanya apa, Mas? Ajar pahala. Kita lanjutkan. Karena di sini dijelaskan lakin lam yas'alu anhu. Para sahabat tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyatul istiwa. Walaupun sebab keinginan mereka ada, tapi kenapa mereka tidak bertanya? Falam yaqulu, dan mereka tidak mengucapkan ya Rasulullah kaifa istawa? Wahai Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana? Itu tidak ditanyakan oleh para sahabat saat itu. Wa dzalika, ya, ini alasan utamanya, Mas. Antum catat di sini. Alasan utamanya adalah li adabihim ma'allahi ta'ala wa rasulihi. Ya. Karena adabnya mereka terhadap Allah Azza wa Jal dan adab mereka terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang pertama. Yang kedua adalah wa ilmihim. Ilmihim. Nah, yang demikian itu karena adab mereka bersama Allah Azza wa Jalla atau terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ilmihim, ilmunya mereka. Bi anna hada amra la yumkin al-wusul ilayhi. Perkara ini tidak mungkin. Ya. Ini harusnya ada alif lamnya. Antum boleh tambahin di situ alif lam. Itu yang lebih tepat. Bi anna hadzal amra la yumkin al-wusul ilayhi. Karena perkara ini tidak mungkin mereka itu bisa meraihnya, mencapainya. Kenapa? Ghaibiyah, Mas. Sesuatu yang ghaib, yang di luar dari logika manusia. Walam ya'ti mithlu hadhihi al-iradati illa min al-khalafil khalifin. Dan tidak ada ya dari bentuk keinginan-keinginan ini kecuali dari orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang ingin menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Sekarang tentang al-wajhu tsani liqanihi bid'atan. Sudut pandang yang kedua, kenapa bertanya tentang istiwanya Allah Azza wa Jalla, tentang kaifiyatul istiwa Allah Azza wa Jalla itu termasuk bid'ah. Kenapa? Alasannya pada sudut pandang yang kedua ini adalah anna su'ala 'an al-kaifiyati min simati ahli al-bid'ah. Fahum alladhina yaquluna kaifa istawa wa kaifa yanzidu wa kaifa ya'ti wa kaifa yadud. كيف يده وكيف وجهه وما أشبه ذلك فلا أحد يسأل عن كيفيته إلا وهو مبتدئون. Antum lihat bagaimana tentang tata cara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dari suatu perkataan dari Imam Malik. Ternyata bisa digamblangkan dengan segamblang-gamblangnya, sekaligus untuk membantah orang-orang yang di situ ada syubhat-syubhat dari orang-orang yang memberikan syubhat, yaitu kaitannya dengan istiwanya Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kenapa itu menjadi bid'ah bertanya tentang tata cara Allah Azza wa Jalla istiwanya itu bagaimana? Itu adalah termasuk bid'ah. Kenapa? Anna su'ala 'anil kaifiyati min simati ahlil bid'ah. Karena bertanya tentang kaifiat tata cara istiwa ini adalah termasuk karakteristik dari orang-orang pelaku bid'ah. Di karakteristik pelaku-pelaku bid'ah ini adalah membahas tentang sesuatu yang gaib dengan logika mereka. Itu karakteristiknya, Mas. Coba antum lihat dari sekian banyak orang-orang yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menjelaskannya hanya dengan logika saja tanpa ada dalil, maka mereka sudah bisa dikategorikan sebagai ahli bid'ah. Karena itu karakteristiknya mereka, menjadikan diri mereka tidak nyaman dengan dalil. Apa, Mas? Menjadikan mereka, diri mereka tidak nyaman dengan dalil. Fahum alladzina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang berkata kaifa istawa. Piye dong istiwa'i piye? Bagaimana tata caranya? Bagaimana bagaimana? Wa kaifa yanzil, dan bagaimana Allah itu turun? Ya. Paham di sini? Kemudian wa kaifa ya'ti, dan bagaimana Allah itu datang? Bagaimana Allah datang? Wa kaifa yaduhu, bagaimana tangannya? Wa kaifa wajhuhu, bagaimana wajahnya? Ingat, ridha Allah tidak sama dengan wajah. Ibtigha' wajhillah, ibtigha' wajhillah, untuk mencari wajah Allah itu tidak sama untuk mencari ridha Allah. Wajah itu adalah sifat dzatiyah dan ridha adalah sifat fi'liyah. Paham enggak di sini? Nah. Dan wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal dengan demikian. Fala ahada, dan tidak ada seorang pun yas'alu 'anil kaifiyati illa wa huwa mubtadi. Tidak ada seorang pun yang bertanya tentang tata cara bagaimananya kecuali dia itu adalah seorang mubtadi. Tadi itu, Mas, pelaku bid'ah. Asal-asal maaf ya. Wa hal naqulu mithla ma qala al-Imam Malik rahimahullah fi jami' sifat? Apakah kita itu mengatakan dengan apa yang sama dengan dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam keseluruhan sifat, sifat-sifat Allah? Al-jawab na'am. Jawabannya adalah na'am. Kullu sifati naqulu fiha mithla dhalika, fa idza qila kaifa yanzilullahu ta'ala ila as-sama'i dunya naqulu an-nuzulu ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun wa idza qila kaifa wajhullahi naqulu innal wajha ma'lumun wal kaif majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Ini kaitannya dengan apa? Untuk menganalogikan dengan apa yang sama dengan perkataan Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan yang demikian berkaitan dengan apa? Ghaibiyah. Maka boleh kita mengucapkan seperti itu. Maksudnya gini. Jadi, apakah kita itu mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika berkaitan dengan keseluruhan sifat, sifat-sifat Allah maksudnya di sini? Al-jawab, na'am. Iya. Ya. Kullu sifati, setiap sifat-sifat, naqulu fiha, kita katakan di dalamnya itu mithla dhalika. Sama dengan yang demikian. Sama dengan mithla dhalika maksudnya apa? Di sini adalah perkataan Imam Malik. Menganalogikan, mengkiaskan dengan Imam Malik dan mengambil lafaz Imam Malik itu untuk menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang di situ tentang kefirnya tidak ada sama sekali. Baidakila, kalau ada yang dikatakan, ada yang berpendapat, tanya, kaifa yanzilullahu ta'ala ila sama'i dunya? Bagaimana Allah itu turun ke langit dunia? Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Di mana di situ apa? Ketika ditanya tentang berkaitan dengan ini dalam hadis yang isnadnya hasan sahih, yang zirullahu ila sama'i dunya ya fadzakara nahwahu hatta yatlu al-fajr. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini bahasanya Allah azza wajalla itu turun ke langit dunia kemudian menyebutkan misalnya sampai yang demikian itu ya kedudukan Allah itu turun di langit dunia itu sampai hatta yatlu al-fajr, sampai fajar itu terbit. Begitu juga yanzilu rabbuna kullalailatin hatta yabqa thulutsal lailil akhir ila samai dunya. Ini Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tahdhibus Sunan menjelaskan bahwasanya yanzilu rabbuna, rabb kami, rabb kita itu turun, senantiasa turun kullalailatin, setiap malam mas turunnya setiap malam hatta yabqa thulutsul laili, sampai apa? Sepertiga malam yang terakhir. Ya, thuluthul lailil akhir. Sepertiga malam yang terakhir. Ila sama'i dunya. Ya, ke langit dunia. Paham sampai sini? Nah. Ini yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir, sampai sepertiga malam yang terakhir. Nah, apakah kemudian ketika kita mengetahui dalil bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, kemudian kita tanya, Mas, antum tahu gak turunnya Allah bagaimana ke langit dunia? Tidak ada penjelasan yang sahih dari hal tersebut. Sedangkan yang ada, hadis-hadis yang dhaif ada, yang berkaitan dengan bahwasannya disebutkan tentang idza aradallahu an yanzila ila samai dunya nazala an arsyihi bidatihi. Ini muhaddisnya Dajjal, pendusta. Apabila Allah menginginkan untuk turun ke langit dunia, Allah turun dari arsy-Nya ya secara dzatnya. Ini tidak ada penjelasan seperti itu nih. Sahih tidak. Hadisnya tadi dari pendusta. Tidak diterima dan tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Sama halnya dengan yang lainnya, idza nazzalallahu ila sama'i dunya nazzala 'ala 'arsyihi. Kalau Allah itu turun ke langit dunia, maka Allah itu turun dari arsy-Nya. Ini pun isnaduhu saqitun. Sanadnya, isnadnya itu terputus. Nah, kita lanjutkan. Sehingga nakulunya di sini adalah sebagaimana uslubnya, tata cara yang dipakai oleh Imam Malik dalam membantah tentang istiwa. Jadi kita katakan mirip-mirip dengan perkataannya Imam Malik. Itu dibolehkan dan dianjurkan bahkan. An-nuzulu ma'lumun, nuzul. Turunnya Allah ke langit dunia itu maklum, diketahui. Maksudnya apa diketahui? Ada hadis-hadisnya, ada dalil yang sahih. Antara di sini ada dalilnya yang sahih. Wal kaifu majhulun. Tapi tata caranya, bagaimananya tidak ada yang mengetahui. Artinya tidak diketahui, majhul. Bagaimana misalnya Mas siapa namanya, Mas? Mas Afif. Iya. Sampai berapa kali di sini? 2 tahun yang lalu. Ayo Allah bar. Ya. Kalau enggak salah sama Lihun ya. Ya. Oh, masyaallah. Ya, travelnya pandemi jadi ya. Tobat. Hampir-hampir saja antum jadi majhul, tidak diketahui. Karena sudah pakai masker kemudian berhisap pohon. Sama halnya. Ya. Hal-hal seperti itu. Itu tidak diketahui, maka enggak jelas. Nah, wal kaifu majhul. Kaif, tata cara bagainya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengan sifat Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia setiap malam itu harus. Nah, ada hadis yang sahih sebagaimana tadi yang disebutkan. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang tata cara bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia itu bid'ah. Paham sampai sini? Wa idza qila, kalau dikatakan kepada kaifa wajhullah, bagaimana dengan wajah Allah? Naqulu, kita katakan dengan yang sama uslubnya ya. Yaitu format cara menjawabnya sama dengan format yang dipakai oleh Imam Malik. Innal wajha ma'lumun wal kaifu majhulun wal iman bihi wajibun was'alu anhu bid'atun. Nah, sekarang untuk latihan antum. Karena tadi disebutkan apa, Mas? Di sini ada ya. Wa kaifa yaduhu? Antum jawabnya apa, Mas? Oke. Nah, pengin mengetes. Ya, siap dites. Bu Farah. Kalau ada yang bertanya tentang wa kaifa yaduhu? Yadullah. Bagaimana sih tangannya Allah? Antum jawabnya apa? Ini loh, formatnya seperti ini loh, Mas. Jadi ini antum tinggal ganti wajah ini ke ya. Inna yadallahi ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun. Ya, kalau lihat di sini wal imanu biha, ya, wajibun, was su'alu anha bid'atun. Paham enggak di sini? Kan tadi wajah, ini tanya tentang wajah. Nah, kalau tadi nuzul, ini kan juga sama, memakai format yang sama, mas. An-nuzul ma'lumun, al-wajhu ma'lumun, ya kan? Ini kalau misalnya antum tulisi innan nuzula ma'lumun, wal kaifu majhulun, wal imanu bihi wajibun, wa su'alu anhu bid'atun. Nah, sama halnya antum bisa menulis tentang wajah. Bagaimana kalau antum ditanya tentang wajah? Itu jawabnya adalah innal wajha ma'lumun. Sungguhnya wajah Allah Azza wa Jalla itu adalah diketahui dan ada dalilnya. Wal kaifu, dan kaif itu adalah apa? Majhulun. Wal imanu bihi wajibun, dan iman dengannya itu adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Nah, tadi sudah kita bahas tentang ya, tentang wajah. Kemudian ya'ti di sini. Wa kaifa ya'ti? Kaifa ya'ti? Aman. Airan. Iso inal ya'ta. Fi'il jadi inal ya'ta. Dari atas kayak pertama lagi. Tuja mati. Apa ya? Ata ya'ti. Antum sudah paham enggak? Ya. Idyanan. Ya, inna idyanan. Idyan. Sama. Innal idyana ma'lumun. Ya. Sama formatnya sama, mas. Cuma digantinya aja. Innal idyana ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Apa ini? Idyan. Kemudian fahadhi fil haqiqati qa'idatun 'azimatun. Makanya ana ingin mencoba antum memahamkan. Ini loh format yang dipakai oleh Imam Malik juga bisa dipakai untuk menjelaskan kepada orang-orang yang super ngeyelun tentang sifat-sifat Allah yang lainnya. Paham maksudnya di sini? Jadi ketika ditanya, bagaimana antum bisa enggak memakai ya formatnya Imam Malik itu untuk dipakai untuk menjelaskan sifat-sifat Allah yang lainnya? Tangan, wajah, ya. Kemudian ridho Allah gimana, guys? Ridho Allah itu bagaimana, toh? Inna ridho Allah apa? Ma'lumun. Kemudian apa? Wal imanu bihi wajibun. Wa su'alu anhu bid'atun. Ya. Paham sampai sini? Wal kaif majhul. Nah. Ini sama. Makanya kalau misalnya antum pahami itu, coba itu sebagai prolog pembukaan bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Imam Malik ini adalah bagian yang terbesar dari bagaimana tata cara menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Paham ya? Nah. Fahadhihi fil haqiqati qa'idatun 'azimatun alhamahallahu ta'ala Imam Malik. Ya. Ini adalah secara hakikatnya adalah kaidah yang begitu besar, yang begitu azim, yang begitu agung, ya Mas Bung, tempat, ya. Dan ini namanya azim, Mas. Yang melek maksudnya. Allahumma barik. Jadi kaidah itu azimatun, kaidah yang begitu dahsyat besar. Alhamdulillah Taala Imam Malikan, Allah memberikan ilham kepada Imam Malik untuk menjawab seperti itu. Jadi itu bukan kecerdasan Imam Malik saja, tapi di situ adalah Allah Azza wa Jalla memberikan ilham. Paham tak di sini? Nah, ana bertanya kepada antum, ilham itu apa? Ilham? Ilhamas. Petunjuk. Ilham itu petunjuk. Tapi di situ petunjuk yang didapatkan dengan sekonyong-konyong. Artinya apa? Biduni ta'allum wa tadarrub, tanpa latihan, tanpa dilatih-latih, tapi uji. Langsung Allah berikan deng, itu ilham. Dan itu kalau baik, itu dari ilham dari Allah Azza wa Jalla. Kalau itu jelek, itu dari syaitan. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Faham sih? Allah lah yang memberikan ilham kepada orang, kepada manusia, untuk fujuroha, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, wa taqwaha. Dan Allah pun memberikan ilham agar hambanya itu melakukan ketakwaan. Mana yang dipilih? Paham kami sih? Semua kita setiap harinya, setiap detiknya, itu adalah pilihan, Mas. Hidup kita adalah pilihan. Pilihan ima antum mau bertakwa atau pilihan antum tidak mau bertakwa. Pilihan antum itu ingin mendapatkan ilmu atau pilihan antum tidak mau mendapatkan ilmu. Paham kami sih? Dan sebaik-baik orang yang memilih adalah ketika dia sadar kriteria yang terbaik darinya adalah bagaimana dia selamat dari api neraka dan bisa masuk surga. Itu adalah kriteria untuk orang bisa selamat di dunia dan akhirat. Modal alasan yang terkuat untuk melakukan mana ilham yang akan dipilihnya itu, Mas. Nah, kita lanjutkan. Fasarat, ya, nimbrosan yasiru alaihin nas. Maka apa yang jadikan kaidah yang dahsyat tadi itu menjadi rumus yang paten baku, ya, pola yang begitu baku untuk itu juga dipakai oleh orang lain, ya. Orang berjalan di atas pola yang dipakai oleh Imam Malik, tidak kemudian mencari wasit sendiri, tidak. Kemudian wa na'udu fa naqul, kita kembali lagi kita katakan, inna tardal imam Malik rahimahullah li hadzal rajul tardun fi mahalli wal wajibu daf'u fasadil mufsid mahma kana walau fi asrafil buqa. Lihat di sini. Kita kembali lagi tentang apa yang dikatakan, ya, kita katakan itu apa? Pengusiran dari Imam Malik kepada orang tersebut, terhadap orang yang ada di majlisnya beliau, ini adalah tardun fi mahalihi, pengusiran yang tepat ada pada posisinya. Itu sudah pas, sudah tep, mantap. Wal wajib, dan yang wajib adalah daf'u fasadil mufsid, harus menolak kerusakan orang-orang yang berbuat kerusakan, ya, mahma kana walau fi asrafil buqa, ya, dengan kondisi apapun, meskipun itu dalam kondisi yang, ya, asrafil buqa, ini posisinya adalah posisi yang paling luhur, paling mulia. Kenapa? Beliau mengusir dalam majlis ilmu loh, di mana majlis ilmu itu adalah asraful buqa, ya, itu adalah tempat yang dimana di situ kemuliaan dijunjung tinggi. Bahkan malaikat pun nampakkan sayapnya ridho kepada orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kenapa antum itu ketika menuntut ilmu syar'i merasa ketenangan? Makanya kalau disebutkan di sana tentang kata-kata addicted, kecanduan. Adakah orang yang mengatakan saya kecanduan dalam menuntut ilmu syar'i? Addicted meaning is bad things. Kata-kata kecanduan itu sesuatu yang jelek. Kecanduan tentang sesuatu yang situ sifatnya, ya ini sensenya bisa dirasakan sebagai sesuatu yang jelek. Tapi ketika antum mengatakan adalah mengatakan bahasanya menuntut ilmu adalah kebutuhan bagiku, itu beda lagi. Aku kecanduan untuk menuntut ilmu syar'i. Dalam ilmu syar'i itu ada apanya? Apa antum bisa kecanduan? Tapi kalau antum mengatakan anak itu merasa butuh dalam menuntut ilmu syar'i, sebagaimana apa? Ikan tidak bisa hidup kecuali dengan air. Sama halnya ketika kita mengatakan bahasanya saya tidak bisa hidup ketika tidak dengan majlis ilmu. Ini juga sama. Ya. Ini berkaitan dengan apa, Mas? Tentang proporsional bagaimana Imam Malik tadi menolak, mengusir dan menjauhkan orang-orang yang berbuat kerusakan dari majlis ilmunya. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Ustaz, antum berarti bisa mengusir dong, Ustaz? Kalau ada dari kita pertanyaan yang nyeleneh-nyeleneh. Kira-kira jawabnya gimana? Pertama, ana bukan Imam Malik. Artinya bukan Imam Malik. Yang kedua, bisa jadi kita ini sangat butuh doa-doa kebaikan. Karena terkadang kita melakukan kesalahan, penyimpangan, karena kita jarang berdoa. Mendoakan kebaikan kepada orang lain, maupun kita mendoakan diri kita sendiri pun jarang. Kita hanya terbebani dengan beban-beban kehidupan sehari-hari, rutinitas yang menyita waktu dan menghilangkan kebarokahan dalam hidup kita. Hati-hatilah. Hati-hatilah dengan rutinitas yang menghabiskan barokah waktu. Sementara itu dulu, kita persiapan untuk iftar. InsyaAllah ba'da salatul maghrib, insyaAllah nastamir bi'idnillah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.